Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita. Hari ini hari Ahad, kita mengkaji tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Yang lalu telah sampai yang nomor berapa? Yang keberapa? 12. Ya, terakhir 12. Yaitu tentang disia-siakannya amanat. Dan insyaallah hari ini, malam ini kita masuk yang nomor 13. Di antara tanda kiamat adalah qabdul ilmi wa dhuhurul jahli. Ilmu dicabut dan yang menyebar adalah kebodohan. Di antara tanda kiamat, ilmu itu oleh Allah dicabut sehingga yang menyebar di mana-mana adalah kebodohan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari juga Muslim melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan yang ada adalah kebodohan. Jadi orang ini semakin lama bukan semakin pintar, semakin lama semakin bodoh dalam ilmu agama. Jadi agama Islam ini mengalami kesempurnaan pada masa Rasulullah SAW. Setelah itu semakin jauh semakin berkurang kesempurnaannya, semakin berkurang, berkurang terus. Sampai nanti di kemudian hari pada masa Imam Mahdi baru Islam mendapat kejayaan lagi. Tapi sekarang ini terus berkurang. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan masa yang terbaik adalah al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah, tiga masa pertama umat Islam. Itu masa beliau dan para sahabat dan masa tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Tiga masa pertama yang beliau menyatakan itu adalah masa yang terbaik. Setelah itu sudah kebodohan terus, terus. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Allah mencabut ilmu bukan ilmunya dicabuti, tapi Allah mencabut ilmu dengan kematian para ulama. Kalau ada ulama yang mati, berarti banyak ilmu yang hilang. Karena ilmu ulama itu ada di dalam dadanya dan buahnya ilmunya ulama yang belum tersampaikan. Sehingga kalau ada ulama meninggal dunia, ilmunya ikut mati dikuburkan. Berapa banyak ilmu yang belum tersampaikan? Karena ilmu dalam dada ini luas, banyak. Disampaikan itu waktunya enggak cukup. Sehingga kalau orang meninggal dunia, ilmunya ikut meninggal juga. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu begitu saja dicabut, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Ulama mati, berapa banyak ilmunya yang belum tersampaikan, hilang ilmunya. Karena ilmu yang ada di buku dengan ilmu yang ada pada diri seseorang itu lain. Yang ada di buku itu amat sangat terbatas. Sementara yang ada langsung dalam majelis itu yang berlipat-lipat dari yang ada di buku, yang ada di dalam majelis. Oleh karena itu murid-murid Imam Malik rahimahullahu taala itu mengatakan, ta'allamna min adabi Malik aktsar min hadithihi. Kami belajar dari adab Imam Malik lebih banyak daripada hadisnya. Kalau hadis Imam Malik kita bisa beli bukunya, kitab Muwatta', itu kitabnya masih ada. Tapi adab yang diajarkan ketika majelis ta'lim, bagaimana sikap beliau ketika menyikapi hadis ini, bagaimana sikap beliau menyikapi keadaan seperti itu tidak ada di buku. Jadi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Terus bagaimana kalau para ulama sudah wafat? Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu. Sehingga apabila para ulama telah meninggal dunia, cari orang alim itu sulit. Cari orang yang pandai ilmunya dan bertakwa kepada Allah sulit. Sehingga manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai ulama. Orang bodoh, enggak ada ilmunya, enggak pernah belajar, bidangnya bukan agama, diangkat sebagai ulama yang kemudian ditanya tentang masalah-masalah agama, dan dia pun dengan keberaniannya menjawab. Akhirnya dia memberikan fatwa tanpa ilmu, akhirnya dia pun sesat dan dia menyesatkan. Dan sekarang ini nyata sekali, banyak di antara orang-orang yang memberikan fatwa itu enggak ada ilmunya, fatwa-fatwa yang sangat menyesatkan, fatwa-fatwa yang jauh daripada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali. Sehingga pernah ada seorang pemirsa televisi yang tanya kepada seorang ustazah di televisi, bagaimana hukum seorang wanita main sinetron? Dia jawabnya itu gamang. Apa jawabannya? Ya tergantung niatnya. Dikejar oleh si penanya, bagaimana kalau dalam sinetron itu dia berperan sebagai istrinya orang? Jawabannya lagi, ya tergantung niatnya. Subhanallah. Ya ini. Ya jawab aja haram, selesai gitu aja. Apa sih beratnya? Karena memang haram, apalagi dalam sinetron itu dia berperan sebagai istrinya orang, enggak pakai jilbab yang seperti itu. Fatwa-fatwa yang menyesatkan. Biasanya kalau Ramadan itu muncul fatwa-fatwa, pacarnya diajak tarawih bersama, pacarnya diajak untuk ngaji bersama. Subhanallah. Ini fatwa dari mana? Pacarnya diajak tarawih bersama dan ngaji bersama. Pacaran aja dalam Islam enggak ada. Ini istilah pacaran yang Islami. Jadi kalau tarawih dengan pacarnya, ini pacaran yang Islami. Dan masih banyak fatwa-fatwa menyesatkan. Fatwa-fatwa yang menyatakan riba itu boleh, bunga bank itu halal. Kemudian juga belum lagi fatwa-fatwa akidah, fatwa-fatwa tauhid. Subhanallah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau seorang ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Beliau ketika membawakan hadis ini dan beliau bercerita tentang para ulama yang ilmunya mendalam dan ketakwaannya juga luar biasa. Lalu beliau memberikan komentar, Imam Dzahabi ya. Beliau meninggal dunia abad ke-8 Hijriah. Sekarang kita abad ke-15 Hijriah. Abad ke-15 Hijriah kita. Kata beliau, "Wa ma utu minal ilmi illa qalila." Para ulama tersebut, ulama salafus saleh, itu ilmu yang diberikan oleh Allah kepada mereka sedikit. Karena Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tiadalah yang diberikan kepadamu oleh Allah daripada ilmu sedikit sekali. Lalu kata beliau, wa ammal yaum fama baqiya minal ulumil qalilati illal qalil. Adapun saat ini, pada abad ke-8 ini, saat itu ilmu yang sedikit itu tersisa sedikit. Sudah sedikit, tidak tersisa kecuali sedikit. Lalu kata beliau lagi, fi unasin qalil. Ilmu yang amat sangat sedikit tadi dimiliki oleh sedikit orang. Subhanallah. Ma aqalla man ya'mal minhum bidzalikal qalil. Dari orang yang sedikit itu yang mengamalkan ilmunya amat sangat sedikit. Tambah sedikit lagi. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kata beliau. Maka hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Cukuplah bagi kami Allah. Allah sebaik-baik wakil yang diserahi urusan. Lah ini kalau Imam Dzahabi mengatakan seperti itu, bagaimana pula dengan kita? Yang kita sudah ratusan tahun setelahnya Imam Dzahabi, berabad-abad setelah beliau. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Jadi Islam ini tambah lama, nanti orang itu tidak akan mengenal agama lagi. Yang penting pokoknya la ilaha illallah, selesai Islam. Ada sebuah hadis yang hadis ini juga merupakan hiburan bagi kita, tapi kita jangan terlena karena kita juga perlu hati-hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga oleh Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih dan juga disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, Demikian pula Ibnu Hajar dan Al-Albani mengatakan sanadnya sahih. Diriwayatkan melalui jalan sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau juga merupakan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang menjadi tumpuan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islam kama yadrusu washyut taub hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun. Islam ini akan berkurang, akan rusak. Semakin lama, semakin jauh, semakin berkurang, semakin rusak. Sehingga nanti di kemudian hari, orang Islam tidak lagi tahu apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu haji, dan apa itu zakat. Orang Islam tidak tahu apa-apa. Wa yusra ala kitabillah fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Kemudian lewat suatu malam, tiba-tiba malam itu oleh Allah Al-Qur'an dicabut. Al-Qur'an oleh Allah diambil. Sehingga di muka bumi tidak ada lagi satu pun ayat Qur'an. Di dada orang-orang yang hafal tidak ada, dicabut oleh Allah. Demikian pula di mushaf-mushaf yang kita miliki, itu Qur'an oleh Allah dicabut. Yang ada tinggal kertas saja, tidak ada Qur'an, dicabut oleh Allah. Ayat suci firman Allah dicabut, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabqa tawa'ifu minan nas asy-syaikhul kabir wal 'ajuz yaqulun adrakna aba'ana 'ala hadhil kalimah yaqulun la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Waktu itu yang tersisa adalah sebagian dari manusia, di antaranya orang-orang tua, bapak-bapak tua, kakek-kakek dan ibu-ibu tua, nenek-nenek. Kakek-kakek dan nenek-nenek ini mengatakan, kami mendapatkan bapak-bapak kami, nenek moyang kami dulu mengatakan la ilaha illallah, maka kami juga ikut mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mereka tahunya hanya la ilaha illallah, itu aja. Karena bapak kita, kakek kita, nenek kita mengajarkan la ilaha illallah, kita juga mengucapkan la ilaha illallah. Salat tidak tahu, puasa tidak tahu, haji tidak tahu, zakat tidak tahu. Faqala lahu silah, lalu berkata salah seorang perawi ini, bertanya perawi ini kepada sahabat Hudzaifah, ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqah. Wahai Hudzaifah, apakah manfaat la ilaha illallah bagi mereka? Karena mereka tidak tahu salat, tidak tahu puasa, tidak tahu haji, tidak tahu zakat. Apakah ada manfaatnya la ilaha illallah bagi mereka? Sahabat Hudzaifah tidak mau menjawab, beliau berpaling. Lalu Silah, perawi hadis ini, panggilannya Abu Ala atau Abu Bakar, Silah bin Zufar Al-Absi Al-Kufi, seorang tabi'in. Beliau tanya berulang-ulang, wahai Hudzaifah, apakah manfaat la ilaha illallah bagi mereka? Karena mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak tahu apa-apa, tidak tahu agama. Sahabat Hudzaifah tidak menjawab, beliau berpaling. Sampai yang ketiga kalinya beliau berpaling, barulah beliau mengatakan, ya silah tunjihim minan nar, ya silah tunjihim minan nar, ya silah tunjihim minan nar. Wahai silah, la ilaha illallah yang mereka ucapkan itu menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wahai silah, la ilaha illallah yang mereka ucapkan itu menyelamatkan mereka dari api neraka. Diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sampai 3 kali. Subhanallah. Jadi nanti akhir zaman orang itu enggak tahu apa-apa, salat enggak tahu, puasa enggak tahu, haji enggak tahu, zakat enggak tahu. Tetapi hanya mengucapkan la ilaha illallah. Dan menurut sahabat Hudzaifah, la ilaha illallah mereka masih bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kabar gembira, tapi kita juga jangan terlena, karena banyak dalil-dalil lain yang mengatakan bahwa orang itu kalau tidak sholat dia kafir. Banyak dalilnya, dan itu adalah pendapat yang rajih. Yang kita ambil di sini bahwa semakin lama orang ini semakin jauh dari agama, tidak ngerti. yang diangkat sebagai pemimpin adalah orang-orang yang bodoh, dia memberikan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, fatwa itu tidak gampang. Fatwa itu sama dengan kita siap untuk masuk ke dalam neraka jahanam kalau kita bukan orang yang bisa memberikan fatwa. Tapi kalau kita punya ilmunya, ya harus kita menjawab. Kita dilarang menyembunyikan ilmu. Dan ilmu agama ini perlu belajar dulu. Perlu belajar. Kalau orang yang bidangnya bukan agama, maka jangan memberikan fatwa-fatwa agama. Akan menyesatkan. Ada fakultasnya masing-masing, ada teknik, ada pengairan, ada pertanian, ada kedokteran, ada MIPA, ada FIA, ada agama. Masing-masing dalam bidangnya sendiri-sendiri. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat yang nomor 14 adalah kathratus syurat wa a'wanud dholamah. Banyaknya penguasa-penguasa yang dolim yang suka mencambuk rakyatnya, memaksa rakyat untuk kerja dan mencambuk rakyatnya. Penguasa-penguasa dolim. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi hadhihi al-umma fi akhir zaman rijalun, aw qala yakhruju rijalun min hadhihi al-umma fi akhir zaman ma'ahum siyatun ka'annaha adnabul faqar yaghduna fi sakhatillah wa yuruhuna fi ghadabih. Akan muncul pada akhir zaman orang-orang yang dolim, yang mereka membawa cambuk-cambuk, membawa cemeti-cemeti, kemudian yang cambuknya itu seperti ekornya sapi, cambuk ya, cemeti. Dia mencambuk manusia dengan penuh kedoliman, sehingga dia ini pada waktu pagi dimurkai Allah dan pada waktu sore dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penguasa-penguasa yang zalim. Dan ini telah muncul semenjak dahulu kala. Sudah muncul pada masa Bani Umayyah. Itu banyak penguasa-penguasa yang zalim. Hanya kalau pada masa mereka dulu, itu bawa cambuk, suka mencambuk orang. Kalau sekarang ya macam-macam, bukan hanya cambuk, berbagai macam kedoliman-kedoliman. Yang jelas maksud daripada tanda kiamat yang ke-14 ini adalah penguasa-penguasa yang dolim, yang suka mendolimi rakyatnya. Kemudian di antara tanda kiamat yang nomor 14, dan ini mungkin pembahasan kita agak panjang ini, intisyaruz zina, menyebarnya perzinaan. Jadi zina sudah menyebar ke mana-mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat as-sahihain Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah wa yadhharuz zina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, beliau sebutkan banyak, dan beliau menyebutkan di antaranya adalah tampak perzinaan, zina di mana-mana. Dan ini sekarang jelas sekali ya, zina itu di mana-mana. Bahkan orang berzina sekarang ini tidak merasa berdosa. Seakan-akan tidak dosa, zina itu biasa. Ya ke masjid sholat, pulang, nanti ya zina, nanti ke masjid lagi, biasa. Seakan-akan tidak dosa. Bahkan ada yang lebih lucu lagi, seorang bawa pelacur masuk ke hotel. Dia taruh pelacurnya di kamar, dia keluar, dia temui resepsionis, mbak atau mas, musolanya di mana? Subhanallah, lucu sekali. Dia mau zina, mau sholat dulu, telah sholat baru zina. Nah, sholatnya maknanya apa? Alhamdulillah masih sholat daripada tidak sholat. Tapi sholatnya apa nilai daripada sholat itu? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat yang benar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Zina, di mana-mana zina. Di kalangan para mahasiswi, para mahasiswa, apalagi yang kos-kosan, jauh dari orang tuanya, zina bebas. Kita lihat di rumah-rumah kos-kosan, sudah maghrib ini sudah mulai muncul laki perempuan berdua-duaan, goncengan, rangkulan. Enggak merasa dosa. Bahkan menurut survei beberapa waktu yang lalu, banyak di kalangan para mahasiswi yang sudah tidak perawan lagi. Banyak, hati-hati. Banyak tidak perawan sudah. Kita lihat goncengan bukan mahram dengan mesra, pegang paha, pegang ini, pegang itu, ya Allah, tidak ada perasaan salah. Tidak ada perasaan salah. Bahkan orang yang tidak pacaran seakan-akan dia salah. Kenapa kamu tidak punya pacar? Dia merasa bersalah karena tidak punya pacar. Allahu Akbar. Sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keadaan akhir zaman tentang banyaknya perzinaan, diriwayatkan oleh Abu Ya'la melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Haythami mengatakan rijaluhu rijalus sahih, para perawinya adalah para perawi yang sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, la tafna hadhil ummah hatta yaqumar rajulu ila imra'atin fayaftarisuha fit tariq fayakunu khiyaruhum yawma idin man yaqul law waraitaha wara'a hadzal haid. Rasulullah bersumpah demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, umat ini tidak akan binasa, tidak akan terjadi kiamat sehingga ada seorang laki-laki yang mendatangi seorang perempuan dan dia berzina dengan perempuan itu di tengah jalan. Di tengah jalan, di jalan raya, di kampung-kampung. Lalu orang yang baik saat itu, orang yang baik saat itu hanya sanggup mengatakan, wahai bapak, wahai mas, kalau zina jangan di sini, kalau zina di balik tembok saja. Jadi bukan mengatakan jangan zina, zina itu haram. Tidak bisa dia mengatakan gitu. Dia hanya sanggup mengatakan, kalau zina mbok jangan di sini, kalau zina di situ saja. Ya. Subhanallah. Dan ini sudah nyata. Sekarang ada enggak zina di pinggir jalan? Ada atau tidak? Ada di pinggir pantai, di pinggir jalan tol, ya kan? Ada mobil bergoyang, macam-macam. Subhanallah. Jadi perzinaan ini, dan ini termasuk problem umat kita, problem anak muda. Dan juga kita mengkhawatirkan anak-anak kita yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Apalagi sarana-sarana, media-media yang ada semuanya mengarah kepada pergaulan bebas. Televisi kita lihat acaranya seperti apa? Indonesia mayoritas kaum muslimin. Berapa persen orang Islam di Indonesia? Berapa persen sekarang? 90%. Acara televisinya seperti apa? Acaranya seperti itu ya, telanjang-telanjang, nyanyi-nyanyi, joget-joget, ngebor, macam-macam. Untuk ngebor masjid ahsan, ya dapat pahala. Kayak gitu. Itu tontonan tiap hari. Tiap hari, hampir semua stasiun televisi. Apalagi televisi Malang juga acaranya ya, dansa-dansa terus seperti itu. Pakai jilbab dansa-dansa, ya Allah, apa enggak malu Anda ini? Jilbaban tua-tua sudah bau tanah mau mati dansa. Taubat, taubat. Ini televisi kita ini, bukan di mana-mana. Televisinya negara barat yang kafir lebih baik daripada televisi kita. Dikatakan oleh orang-orang yang pernah ke sana, masih lebih bermanfaat. Acara-acara mungkar oleh mereka ditaruh malam hari untuk orang dewasa, walaupun itu jelek, tapi dibanding kita lebih baik. Acara-acara anak kecil, acara-acara membodohi umat, dibodohi terus anak-anak itu, diakali terus anak-anak. Acara yang ini, sulapan itu, ini bisa hilang, ini, ya Allah. Subhanallah. Apalagi juga media-media cetak elektronik, apalagi internet, semuanya mengarah kepada pergaulan bebas, perzinaan di mana-mana. Sehingga orang berzina tidak lagi merasa berdosa. Karena biasanya orang itu ketika melakukan kemaksiatan seperti berzina, pertama kali dia merasa berdosa, terpukul dia. Tapi nanti lambat laun kepengen mengulang lagi. Kedua kali dia lakukan, terpukul. Tapi lukanya tidak seperti yang pertama kemarin. Dia taubat, dia nangis. Tapi lama-lama kepengen berbuat lagi, tidak pernah merasakan. Sampai ketiga, keempat, tidak lagi merasa berdosa. Sudah hatinya sudah tertutup, sudah biasa zina. Yang pertama masih taubat nangis, yang kelima, ketujuh, biasa. Zina itu biasa. Allah mengatakan kalla bal Rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena perbuatan-perbuatan buruk hati menjadi karaten. Sudah karaten ya percuma, tidak manfaat. Nasihat atau tidak sama saja. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah menjelaskan bahwa nanti akhir zaman akan ada orang-orang yang menghalalkan zina. Menghalalkan zina. Sebagaimana di dalam riwayat Bukhari melalui jalan sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azib." Akan ada pada umatku kaum-kaum yang menghalalkan, menghalalkan beberapa perkara. Al-hira wal harir, menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat-alat musik. Nanti kita bahas semuanya. Sekarang kita ambil satu dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti ada kaum yang menghalalkan zina. Halal, seakan-akan zina itu halal, enggak apa-apa. Cium-ciuman biasa. Sekarang kan gitu kan? Sekarang bukan lagi salaman, cium-ciuman biasa. Cipika-cipiki. Iya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, sudah biasa. Bahkan di depan jenazah cium-ciuman. Ya, bukan mahramnya. Seakan-akan biasa, enggak dosa lagi. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, naudzubillah, tukar menukar istri. Ini ada. Ini tren, ini pernah menjadi tren beberapa tahun yang lalu dan sekarang mulai ngetren lagi. Ya, dimulai dari acara apa namanya? Joget-joget bersama itu. Dari acara dansa bersama. Kan dansa bersama kan menampakkan keindahan istrinya. Lalu nanti dengan temannya tukar menukar istri. Saya pinjem istrimu, kamu saya pinjemi istriku. Subhanallah. Besok pagi ketika ketemu temannya, dia mengatakan istrimu hebat. Ya, istrimu juga hebat. Subhanallah. Ini bukan manusia, ini adalah binatang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka itu adalah binatang, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Binatang masih punya sifat cemburu. Cemburu binatang itu, ayam jago kalau betinanya mau diambil orang, berkelahi dulu. Langkai mayat saya dulu. Iya kan? Kalau manusia enggak punya sifat cemburu, naudzubillah, kayak babi. Karena makan babi, wataknya jadi seperti babi. Babi itu setelah dia menggauli betinanya, lalu digauli temannya, dia maja. Maka dari itu kalau orang makan babi, wataknya seperti babi, enggak punya sifat cemburu. Subhanallah. Padahal cemburu ini penting, cemburu yang syar'i. Kita lihat istri kita diganggu orang laki, dijahili, cemburu. Itu harus, wajib. Ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan beliau, seandainya aku melihat istriku berdua-duaan dengan laki-laki di kamar, la darabtuhu bisayf darban ghairu musaffah. Kalau aku lihat istriku berdua-duaan dengan laki-laki di kamar, aku akan penggal leher laki-laki itu dengan pedang yang tajam. Tak habisi laki-laki itu, tak bunuh laki-laki itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kamu heran dengan kecemburuannya Sa'ad, sahabat Sa'ad? Kata Rasulullah, "La ana aghyaru minhu, wallahu aghyar minni." Aku lebih cemburu dari dia dan Allah lebih cemburu dari aku. Ini cemburu yang terpuji. Jangan dibiarkan saja. Kalau sekarang kan sudah lain. Bahkan nanti temannya mengenalkan istrinya kepada teman laki-laki. Ini istri saya, silakan salaman dulu. Ya Allah. Bukan manusia, ini binatang. Tidak punya sifat cemburu. Kita harus kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah. Bukan istri diajak salaman, apalagi rangkulan, apalagi ciuman. Karena perzinahan itu awal mulanya juga dari situ. Ada kata-kata yang sangat indah, yang ini merupakan tahapan-tahapan menuju perzinahan. Nadratun fabtisamatun fakalamun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'u. Ada enam tahapan menuju zina. Yang pertama-tama karena pandangan, karena memandang, saling pandang, ternyata ada sambutan. Kita mengerling, ada sambutan. Wah, nadratun. Kemudian tahapan yang kedua, fabtisamatun, senyum. Senyum, ada sambutan lagi senyumannya. Gayung bersambut. Lalu setelah itu yang ketiga, fasalamun. Assalamualaikum. Ternyata waalaikumsalam, ada sambutan lagi. Maka yang ketiga, yang keempat, bicara. Ngobrol-ngobrol. Ternyata hangat juga, nyambung ngobrolnya. Maka yang kelima, janjian. Kapan ketemu lagi, di mana ketemunya. Setelah itu yang keenam, terjadilah perzinaan. Apalagi sekarang ada SMS nyasar, iya kan? SMS nyasar, tukar-menukar SMS, sudah seperti itu permulaan menuju zina. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat nomor 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Subhanallah, ayat ini sangat indah. Yang dilarang oleh Allah bukan zinanya langsung, tapi seluruh sarana yang mengarah kepada zina itu diharamkan. Jangan mendekati. Semua sarana menuju zina haram. Termasuk apa sarana menuju zina? Berdua-duaan dengan wanita, berkhulwat. Laki perempuan dua-duaan, itu ada setan yang ketiga. Kemudian juga pacaran dan yang lainnya. Kenapa? Karena zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Mari kita lihat betapa kejinya perbuatan zina. Ketika seorang itu berzina, pertama-tama dia melanggar hak Allah. Dia melakukan sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua, ketika seorang itu berzina, dia merusak wanita. Dia merusak wanita. Walaupun wanitanya mau, suka sama suka. Karena wanita itu pada dasarnya bodoh. Maaf-maaf ya. Pada dasarnya bodoh. Dikasih omongan yang enak, kasih madu, kena. Bablas dia. Tidak ngerti apa-apa, dia bodoh. Dia sakit semua, dia rusak semua. Keperawanannya hilang, bahkan mungkin hamil. Laki-laki enak saja. Selesai, taubatan nasuha. Ke masjid, wah masya Allah, dia jadi anak soleh. Wanitanya hancur. Kemudian yang ketiga, seorang ketika berzina ngerusak keluarga wanita. Bapaknya, ibunya, betapa malunya punya anak yang zina. Apalagi kalau sampai hamil. Kalau dia adalah seorang istri, maka ngerusak suaminya. Istrinya orang dizinai, betapa hancur hati suaminya. Kemudian juga ketika orang itu berzina, maka ngerusak ranjangnya orang. Ranjang orang yang terhormat, yang halal melalui pernikahan dirusak. Kemudian yang kelima, ketika seorang berzina, apalagi sampai hamil, maka terjadilah kekacauan garis keturunan. Kacau nasab. Karena anak yang dikandung oleh wanita dari hasil zina itu anak yang tidak punya bapak. Tidak punya bapak. Dia hanya punya ibu saja. Kenapa tidak punya bapak? Karena itu bukan dari hasil pernikahan yang syar'i. Jadi tidak punya bapak. Jadi nanti anaknya itu nisbahnya kepada ibunya, Fulan bin Fulanah ya, atau Fulanah bin Fulanah. Kepada ibu tidak punya bapak. Laki-laki yang menzinai ibunya itu orang lain, tidak ada saling waris mewarisi. Bahkan nanti kalau anak ini perempuan mau nikah, maka tidak punya wali. Walinya adalah wali hakim. Nasabnya kacau. Dan menikah ketika dalam keadaan hamil itu tidak sah. Fatwa yang mengatakan nikah dalam keadaan hamil, yang penting yang menikahi laki-laki yang menghamili, ya itu fatwa yang batil. Fatwa yang sesat, menyesatkan. Tidak ada satupun riwayat dari Quran, dari hadis, dari salaf tentang menikah dengan wanita hamil, tidak ada. Zaman dulu kalau ada wanita hamil dicambuk, kalau belum nikah, cambuk. dan dicambuk nunggu anaknya lahir dulu. Karena kalau dia ngandung dicambuk nanti keguguran, lahir dicambuk, diasingkan 1 tahun. Kalau dia sudah pernah nikah, ditunggu anaknya lahir dulu sampai disape, dirajam sampai mati. Tidak ada istilah hamil dinikahkan itu. Jadi biar anaknya lahir dulu baru nikah. Dan itu anaknya anak punya bapak. Kemudian juga kalau orang itu zina, bahayanya nanti ada keluarganya yang dizinai. Ini yang paling bahaya. Insya Allah nanti saja kita sambung pada waktu berikutnya, karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarad-din واخذل من خذل المسلمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، وبلد الظالمين بالظالمين، وأخرجنا منهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة في فلسطين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فك قيد أسر المسلمين. يا الله, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, tolonglah Islam dan kaum muslimin. Hancurkanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik. Ya Allah, tinggikanlah kalimatmu sampai hari kiamat. Tolonglah saudara kami, ya Allah, kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada, terutama mereka yang berada di jalur Gaza, di Palestina, ya Allah. Tolonglah mereka, ya Allah. Berilah mereka bantuanmu, ya Allah. Perbaikilah siapa saja yang dengan kebaikannya menjadi baik Islam dan muslimin. Dan hancurkanlah siapa saja yang dengan kehancurannya menjadi baik Islam dan muslimin. Ya Allah, berilah bencana orang-orang yang dolim, sehingga mereka dikuasai oleh orang-orang yang dolim pula, ya Allah. Dan keluarkanlah kami, ya Allah, dari kalangan mereka dengan membawa keberuntungan dan ghanimah yang sangat banyak. Ya Allah, merdekakanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Ampunilah kami, ya Allah, apabila kami tidak bisa membantu saudara-saudara kami, ya Allah. Kami tidak memiliki apa-apa, ya Allah. Kami hanya mempersembahkan doa-doa dan air mata. Ampunilah kekurangan kami, ampunilah kelemahan kami, dan ampunilah ketidakmampuan kami. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.